Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah hati, dan apabila mereka diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, mereka mengucapkan keselamatan. Walladzina yatituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang mereka bermalam untuk Rabb mereka dalam keadaan sujud dan berdiri. Walladzina yaquluna Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Dan orang-orang yang mengucapkan, wahai Rabb kami, palingkanlah dari kami azab neraka jahannam, sesungguhnya azab neraka jahannam itu adalah sesuatu yang pasti akan menimpa penduduknya. Inna sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat berdiam dan tempat tinggal. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka adalah orang-orang yang apabila berinfak mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula bersikap pelit, dan mereka berada pertengahan di antara hal-hal tersebut. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak berdoa kepada sesembahan yang lain bersama Allah, dan mereka tidak membunuh suatu diri yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar, dan mereka tidak pula berbuat zina. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, dia akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Akan dilipat gandakan kepadanya azab di hari kiamat kelak, dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal dengan amalan yang saleh, maka mereka itulah orang-orang yang Allah gantikan kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man taaba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Barang siapa yang bertaubat dan beramal dengan amalan yang saleh, maka dialah yang bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-laghwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak mempersaksikan dengan dusta apabila mereka melewati perkara yang sia-sia, mereka bersikap yang mulia. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa 'umyana. Dan orang-orang yang apabila mereka diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidaklah mensikapinya dengan tuli dan buta. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mengucapkan, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami, pasangan-pasangan kami, dan anak-anak keturunan kami sebagai penyejuk jiwa, dan jadikanlah kami sebagai pemuka bagi orang-orang yang bertakwa. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang akan dibalasi dengan kamar, yakni kamar di dalam surga, disebabkan mereka telah sabar, dan mereka akan ditemui padanya dengan ucapan tahiyah, sambutan selamat dan kesejahteraan. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka akan kekal di dalamnya sebagai sebaik-baik tempat berdiam dan tempat tinggal. Nah, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Katakanlah, Rabbku tidak akan mempedulikan kalian kalau bukan karena doa kalian. Faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Maka sungguh kalian telah mendustakan, dan niscaya hal itu menjadi sesuatu yang pasti. Nah, ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi dari surah Al-Furqan ayat yang ke-63 sampai ayat yang ke-77. Ayat-ayat ini mengandung pelajaran-pelajaran yang cukup banyak dan bermanfaat bagi kaum muslimin mengenai sifat ibadur rahman, sifat-sifat hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Dan tentunya barang siapa yang mengambil petunjuk dengan petunjuk Al-Quran, maka dialah orang yang selamat, bahagia di kehidupan dunianya maupun di akhirat kelak. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Taha, Allah berfirman, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَظِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Namun barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang binasa. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan kami akan membangkitkannya di hari kiamat kelak dalam keadaan buta. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Dia akan menyatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal sebelumnya aku bisa melihat ketika di dunia. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dikatakan kepadanya, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, namun engkau melalaikannya, melupakannya, mengabaikannya. Fakadzalika al-yawma tunsa. Maka demikian pula pada hari ini engkau akan dilupakan. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Demikianlah kami membalasi orang-orang yang telah melampaui batas dan tidak beriman kepada kepada ayat-ayat Rabb-nya. Wala adzabul akhirati ashaddu wa abqa. Dan siksa di hari akhirat kelak adalah perkara yang lebih keras dan lebih kekal abadi selamanya. Maka semoga Allah Jalla wa'ala tidak menjadikan mata lahir kita dan mata batin kita buta, terhadap ayat-ayat Allah ketika di dunia ini. Semoga kita selalu ingat untuk bisa mempelajari ayat-ayat Allah dan mengamalkan ayat-ayat Allah. Sehingga kita berharap ketika kita dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat kelak, kita tidak menjadi orang-orang yang buta karena kita telah melalaikan ayat-ayat Allah ketika di dunia. Maka inilah ayat-ayat Allah, di antaranya seperti yang telah kita bacakan di dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai 77 tadi. Maka kita akan membahasnya satu persatu sehingga selesai. Namun mungkin tidak akan dalam waktu yang singkat. Insyaallah, mudah-mudahan ini adalah awal pertemuan kita dan semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk menyelesaikannya di dalam beberapa kesempatan sehingga kita bisa mengambil pelajaran yang cukup banyak dari ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang ke-63 Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah diri, rendah hati. Dan apabila mereka diajak berbicara oleh orang-orang yang jahil, mereka mengucapkan keselamatan. Pernyataan Allah di dalam ayat ini, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah hati, rendah diri. Ini menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah mempunyai sifat at-tawadhu. Sifat at-tawadhu wa adamu al-istikbar. Rendah diri, rendah hati, dan tidak sombong, tidak angkuh. Nah, baik. Allah menyatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah hati. Pertama, pernyataan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Yang dimaksud dengan penghambaan diri di sini adalah penghambaan diri kepada uluhiyah dan ubudiyah serta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penghambaan diri itu ada dua. Ya. Secara umum penghambaan diri itu ada dua. Pertama, al-ubudiyah al-ammah. Al-ubudiyah al-ammah, penghambaan diri yang sifatnya umum, yaitu penghambaan diri kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla. Penghambaan diri kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, sebagai penguasa, sebagai pemilik, sebagai pengatur alam semesta ini. Maka ini berlaku kepada semua makhluk yang ada di muka bumi. Ya. Tidak ada satu makhluk pun melainkan mereka semua adalah hamba-hamba bagi Allah Azza wa Jal secara rububiyahnya. Ya. Secara rububiyahnya. Sehingga dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, Allah menyatakan in kullun man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda. Ya. Tidaklah setiap yang ada di muka bumi ini melainkan datang kepada Allah dalam melainkan datang kepada Allah dalam keadaan sebagai hamba. Nah. Ya. Allah menyatakan in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidaklah setiap yang ada di langit-langit dan bumi melainkan datang kepada Ar-Rahman, kepada Allah yang Maha Pengasih, abda, sebagai hamba. Jadi semua apa yang ada di muka bumi, bahkan apa yang ada di langit sana, merupakan hamba-hamba bagi Allah Azza wa Jalla. Tetapi penghambaan diri ini adalah penghambaan diri yang sifatnya umum kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla, ya, sebagai penciptanya, sebagai penguasanya, sebagai pengaturnya. Maka tidak ada yang di langit dan tidak ada yang di bumi melainkan diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah, dimiliki oleh Allah, diatur hidupnya oleh Allah. Maka dari sisi ini masuklah di dalamnya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik sebagai hamba bagi Allah Azza wa Jalla. Hamba dalam artian apa? Sebagai makhluk yang tunduk kepada Allah yang telah menciptakannya, yang telah menguasainya, yang telah memilikinya, yang mengatur hidupnya. Sehingga seorang yang kafir, seorang yang musyrik atau seorang yang munafik atau siapapun makhluk itu tidak akan bisa keluar daripada keputusan Allah Azza wa Jalla yang berlaku di alam ini. Ya. Di dalam hidupnya dia harus tunduk kepada Allah dengan apa yang diputuskan oleh Allah di dalam takdirnya, di dalam Al-Lauhil Mahfuz, sebagai penciptanya, sebagai penguasanya, sebagai pengatur alam semesta. Ya. Tapi penghambaan diri yang seperti ini tentunya tidak mempunyai keutamaan dan kemuliaan. Sebab dia tunduk kepada Allah karena memang dia tidak bisa terlepas dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dia tunduk kepada Allah karena memang dia tidak bisa keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Dia tunduk kepada Allah karena memang dia tidak bisa keluar dari segala aturan Allah terhadap alam semesta ini. Semua akan berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-ubudiyah al-khassah. Yang kedua adalah al-ubudiyah al-khassah. Penghambaan diri yang sifatnya khusus. Ya. Yaitu penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jal. Penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jal dalam perkara uluhiyahnya, ubudiyahnya, yang mengandung rahmat dari Allah Azza wa Jal. menghambakan diri dari sisi menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya, tunduk kepada syariatnya, mendekatkan diri kepadanya, maka penghambaan diri ini adalah penghambaan diri khusus yang dilakukan oleh orang-orang khusus yang memiliki hubungan rasa cinta kepada Allah Azza wa Jal, sehingga ini hanya penghambaan diri yang dimiliki oleh para anbiya, para rasul, kaum mukminin, dan tidak dimiliki oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik ataupun orang-orang munafik, sebab mereka tidak mau tunduk mengibadahi Allah, tidak mau tunduk menjalankan syariat Allah, mereka tidak mau tunduk untuk menjalankan agamanya. Dan penghambaan diri ini adalah penghambaan diri yang mulia, yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, yang pelakunya dijanjikan oleh Allah dengan masuk ke dalam surga. Kemudian di dalam penghambaan diri yang khusus ini, tingkatannya juga ada dua. Ada yang tingkatannya umum bagi siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan tunduk kepada agamanya. Ini adalah penghambaan diri yang umum. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan ubudiyah yang lebih khusus. Jadi tingkatan yang khusus dari yang khusus, yaitu penghambaan diri orang-orang pilihan yang benar-benar menjalankan agama Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimiliki oleh para anbiya, para rasul, para aulia. Tidak sembarang mukmin yang bisa mencapai tingkatan ini. Hanya orang-orang khusus yang benar-benar menjalankan agama Allah sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah, diinginkan oleh Allah. Makanya hanya dicapai oleh para anbiya, para rasul, dan para aulia, para wali, orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari kalangan mukminin karena kedekatannya yang khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadur rahman yang disebutkan di dalam ayat ini, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan para hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Ini tingkatan yang mana yang dimaksud? Tingkatan yang mana yang dimaksud? Tingkatan yang khusus dari yang khusus, ya. Atau dalam bahasa Arabnya, khasatul khasah, ya, tingkatan khusus dari yang khusus. Karena tidak semua orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla memiliki sifat-sifat ini tadi. Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai sifat-sifat ini yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ada yang sebagiannya, ada yang bahkan mungkin keseluruhannya. Karena jeleknya mutu keimanan yang dia punya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yang Allah sebutkan secara terperinci sifat-sifat mereka di dalam ayat ini, yaitu hamba-hamba Allah yang punya penghambaan diri kepada Allah secara sangat spesial, secara sangat khusus. Karena merekalah yang mampu mempunyai sifat-sifat sebagaimana yang diterangkan oleh Allah di dalam ayat ini tadi. Tidak semua kaum mukminin mampu melaksanakannya karena mereka tidak memilikinya. Kecuali orang-orang khusus dari kalangan mukminin, ya, yang memang mempunyai kedekatan secara khusus kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadahnya, dengan penghambaan dirinya, dengan amalan-amalan solehnya, maka Allah paparkan sifat mereka di dalam ayat-ayat yang tadi telah kita baca. Yang pertama kata Allah, hamba-hamba Allah yang khusus ini, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah diri, rendah hati. Tadi telah kita sebutkan bahwa mereka mempunyai sifat at-tawadhu wa adamu al-istikbar. Ya. Mempunyai sifat rendah hati, rendah diri dan tidak sombong, tidak angkuh. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka adalah manusia terbaik di muka bumi ini. Ya. Manusia terbaik di muka bumi ini yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tidak membuat kerusakan, tidak membuat kekacauan, tetapi mereka membuat kebaikan dan perbaikan. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, terlalu banyak tuntunan-tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan kemuliaan sifat tawadhu. Bahkan beliau alaihi salatu wassalam adalah contohan yang paling tinggi dalam perkara tawadhu, dalam perkara rendah hati. Bahkan sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi pilihan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk memilih antara beliau menjadi seorang hamba, seorang nabi dan sebagai seorang hamba dengan penuh tawadhu, rendah hati, rendah diri kepada Allah azza wa jal dan juga kepada makhluk-makhluk Allah, atau menjadi seorang nabi yang diberi kemewahan dan kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kekuatan, kehebatan sebagaimana sebahagian nabi yang lainnya. Baik. Datang dalam sebagian riwayat dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya Aisyah, lau syi'tu lasarat ma'i jibal adh-dhahab. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Aisyah, jikalau seandainya aku mau, niscaya gunung-gunung emas itu akan berjalan bersamaku. Ja'ani malak, aku pernah didatangi oleh seorang malaikat. Yang sebagian besarnya menyamai Ka'bah. Lantas dia mengucapkan, inna rabbaka yaqra'u 'alaika as-salam. Sesungguhnya Rabbmu mengucapkan atasmu as-salam. Kemudian malaikat itu mengatakan bahwasanya Rabbmu memberi pilihan kepadamu. In syi'ta nabiyyan 'abda wa in syi'ta nabiyyan malika. jika engkau mau, engkau akan dijadikan sebagai seorang nabi dan seorang hamba. Atau jika engkau mau, engkau akan dijadikan sebagai seorang nabi dan seorang raja yang mempunyai kekuasaan, kekayaan, kehebatan. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fanadhartu ila Jibril." Maka aku melihat kepada Jibril alaihi salam. Ya. Maka Jibril asyara ilayya an dha'nafsak. Lantas Jibril alaihi salam mengisyaratkan kepadamu hendaknya engkau bersikap merendah diri. Ya. Qala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab kepada malaikat yang memberikan pilihan kepadanya, "Qultu nabiyan abda." Aku memilih untuk menjadi seorang nabi dan seorang hamba. Bukan seorang nabi dan seorang raja. Kemudian disebutkan dalam riwayat itu, "Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika la ya'kulu muttaqian." Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu tidak pernah makan dalam keadaan bersandar. Yaqul, Nabi mengatakan, "Akulu kama ya'kulul 'abd." Aku makan sebagaimana seorang hamba itu makan, seorang budak itu makan. "Wa ajlisu kama yajlisul 'abd." Dan aku duduk sebagaimana seorang budak itu duduk. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang hasan. Baik. Ya. Ini adalah kerendahan, kerendahan hati, kerendahan diri yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan petunjuk dari Jibril alaihi salam. Ya. Lebih memilih untuk bersikap rendah hati, rendah diri. Ini menunjukkan betapa mulianya at-tawadhu, sikap rendah hati dan rendah diri itu. Sehingga barang siapa yang melakukan at-tawadhu, melakukan rendah hati dan rendah diri karena Allah, rafa'ahullah. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana telah datang di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah." Ya. "Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah." Ya, barang siapa yang bertawadhu, rendah hati, rendah diri karena Allah, niscaya dia akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijadikan oleh Allah azza wa jal sebagai seseorang yang rendah hati kepada sesama kaum mukminin. Dan itu perintah Allah kepada beliau di dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-215, Allah menyatakan, "Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Dan rendahkan sayapmu bagi siapa yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Nah. Dan Allah menjadikan sifat orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah juga mempunyai kerendahan hati, kerendahan diri sesama kaum mukminin. Ya, Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin." Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Kemudian kata Allah, "Adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin." Yang mereka itu rendah diri ya, kepada sesama kaum mukminin dan 'izzatin 'alal kafirin. mereka itu tegas kepada orang-orang yang kafir. Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Nah, maka sifat yang hendaknya dipunyai oleh seorang mukmin, mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quran, tuntunan Allah di dalam Al-Quran, hendaknya dia bersikap at-tawadhu' ma'al mu'minin. Ya. Bersikap rendah diri, rendah hati bersama orang-orang yang beriman. Ya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah nabi yang sangat tawadhu' ya. Kepada para sahabatnya, kepada kaum mukminin. Ya. Karena beliau adalah nabi yang dihiasi oleh Allah dengan akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Nah, seorang nabi yang penuh dengan kelemah lembutan, tidak kaku, tidak kasar, tidak keras hatinya kepada manusia, tapi nabi yang masya Allah, yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ. Dan dengan kasih sayang dari Allah, engkau berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi, jikalau seandainya engkau adalah seorang yang kaku dan keras hatinya, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan berpaling dari sisimu. Nah, demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat tawadhu, rendah hati, rendah diri, lemah lembut, penuh dengan kasih sayang. Dan banyak sekali contohan-contohan beliau dalam kesehariannya, beliau menunjukkan sikap tawadhu' tersebut. Di antaranya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, di mana beliau alaihi salatu wassalam idza marra bi sibyanin sighar yal'abun sallama alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia melewati anak-anak kecil yang sedang bermain, maka beliau mengucapkan salam atas mereka. Dia menunjukkan beliau penuh dengan kerendahan hati, kerendahan diri. Tidak mentang-mentang. Sehingga ketika beliau berjalan dan melewati anak kecil yang sedang bermain dengan permainan mereka, maka beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ini termasuk berjalan di muka bumi dengan rendah hati, rendah diri. Nah, maka ini adalah sifat yang bisa kita tiru. Kalau kita melewati anak-anak kecil yang mereka sedang bermain, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di antara kerendahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wassalam, meskipun sebagai seorang nabi, seorang rasul yang banyak tanggung jawabnya, yang besar tanggung jawabnya dan banyak kesibukannya, tetapi beliau alaihi salatu wassalam tidak sungkan untuk membantu keluarganya kalau beliau sedang berada di rumah ini, membantu istrinya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Meskipun beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul, seorang yang pemuka, seorang pembesar, bukan saja predikatnya dia dapatkan dari manusia, bahkan beliau alaihi salatu wassalam mendapatkan predikatnya sebagai nabi dan rasul dari Allah azza wajalla. Predikat yang tidak sembarang orang memilikinya. Hanya orang-orang tertentu yang langsung diangkat dari atas tujuh langit sana, dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Nabi dan Rasul. Dan beliau bukan sebagai Nabi dan Rasul biasa yang layaknya pada Nabi dan Rasul yang lainnya. Beliau sebagai Nabi dan Rasul yang paling utama dari segenap Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang paling utama siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah seutama-utama makhluk secara mutlak. Dan beliau adalah salah seorang dari orang-orang yang dicintai oleh Allah dan punya hubungan kecintaan yang spesial dengan Allah Azza wa Jal, yang diistilahkan dengan Al-Khalil. Hanya dua orang di antara manusia yang punya ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, tapi semua itu yang telah kita sebutkan tidak membuat Nabi alaihi salatu wasallam merasa enggan, merasa angkuh, merasa sombong untuk membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya yang ada di rumahnya. Maka disebutkan di dalam hadis Al-Aswad bin Yazid, kata beliau, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi, apa yang dahulu diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berada di rumahnya. Qala, Aisyah menjawab, kana yakunu fi mihnati ahlih, dahulu beliau itu kalau berada di rumahnya beliau melakukan pekerjaan keluarganya. Fa idza hadaratish shalatu kharaja ilaiha, apabila datang waktu salat maka beliau keluar untuk melaksanakan salat. Nah, ini termasuk kerendahan hati, kerendahan diri. Ya, walaupun kita sebagai seorang yang mempunyai sekian banyak kedudukan, ya, maka sebagai manusia yang rendah hati, manusia yang rendah diri, suami yang baik ikut membantu pekerjaan istrinya kalau sudah berada di rumahnya. Ya, mencuci, memasak barangkali, menggosok, memudahkan keluarganya. Ini termasuk kerendahan hati. Ya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kalau dia mau dia tinggal suruh siapa saja bisa dia suruh. Ya enggak? Dan siapa saja siap membantu beliau dan meringankan beliau. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam dengan kerendahan hatinya, dengan kerendahan dirinya, beliau melaksanakan pekerjaan rumahnya, pekerjaan istrinya dengan diri beliau sendiri alaihi salatu wassalam. Nah, baik. Demikian pula di antara kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, di mana beliau alaihi salatu wassalam apabila beliau makan maka beliau tidak menyisakan makanannya dan menjilat jari jemarinya. Ya. Ini menunjukkan apa? At-tawadhu, tidak angkuh, tidak sombong. Kalau beliau makan, beliau habisi makanannya dan beliau menjilat jari jemarinya. Dan beliau mengatakan, sebagaimana dalam riwayat Muslim, kata beliau, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumatti anha al-adha wal ya'kuluha wala yada'uha lisyaitan. Apabila telah jatuh suapan salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia singkirkan kotorannya, gangguannya. Lantas hendaklah dia memakannya. Dan hendaklah dia tidak membiarkannya untuk syaitan. Ini berbeda sekali dengan orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Dari pembesar-pembesar manusia. Ya. Coba lihat cara mereka makan. Ya. Mereka tidak mau menghabiskan makanan itu karena angkuhnya. Coba lihat bagaimana mereka makan. Kalau mereka makan, apakah mereka mau menjilat jari jemari mereka untuk menghabiskan makanan yang ada di, yang tersisa di tangannya? Kalau dia makan dengan tangannya, tidak. Ya, menunjukkan apa? Kurangnya kerendahan hati, kurangnya kerendahan diri. Tidak demikian dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memang akhlak beliau ini adalah akhlak yang luar biasa, yang telah dipersiapkan oleh Allah, dihiasi oleh Allah sehingga menjadi tauladan bagi manusia dan menjadi kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pernyataan Allah di dalam ayat ini, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah hati, rendah diri. Diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya bahwa ayat ini tidaklah menunjukkan bahwa orang yang berjalan seperti orang yang sakit, lesu, loyo, gitu kan? Kenapa? Karena Allah menyatakan wa alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah diri, kayak nggak ada semangat, lesu, loyo, ya, lunglai atau linglung. Ya, bukan itu yang dimaksud oleh ayat ini, barakallahu fikum. Tetapi yang dimaksud dengan ayat ini, kata beliau juga menjelaskan bahwa orang yang berjalan hendaknya dia berjalan dengan as-sakinah wal waqar, ya, dengan tenang, ya, dengan tenang dan penuh dengan harga diri. Artinya tidak menunjukkan ketergesa-gesaan, keterburu-buruan, berjalan dengan serampangan, tidak, tapi berjalan dengan tenang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada orang-orang yang akan mendatangi masjid, kata beliau, alaikum bisakinah, ya, hendaknya kalian berjalan dengan tenang. Kemudian kata beliau, ma adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu, apa yang kalian dapatkan dari imam maka salatlah bersama imam, dan apa yang kalian luput daripadanya maka sempurnakanlah, sehingga tidak perlu terburu-buru dan tergesa-gesa. Nah, jadi ini adalah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, sehingga orang-orang yang berjalan dalam keadaan lunglai, lesu, loyo, tidak bersemangat karena bersandarkan kepada ayat ini, sebenarnya dia telah salah paham terhadap ayat yang mulia ini, karena tidak demikian yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Nah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, saya bacakan lafadznya, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah diri, ay bisakinatin wa waqar, dengan tenang dan harga diri. Nah, min ghairi jabriyatin wal istikbar, tanpa dengan sikap yang angkuh, yang sombong dan penuh kuasa. Ya. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan angkuh, Jadi jangan jalan kayak model orang petentang, petenteng, ya kan? Dada membusung, celingak celinguk, ya kan? Nantang sana, nantang sini, bukan. Tapi maksudnya dengan tenang, dengan penuh harga diri yang dijaga, ya, sopan santun. Ini yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Baik. Kata beliau, bukanlah yang dimaksud bahwa mereka berjalan seperti orang sakit, ya, dibuat-buat dan dalam rangka untuk mencari perhatian manusia. Dan Nabi SAW kata beliau, apabila beliau berjalan, beliau itu berjalan seperti orang yang turun dari bukit. Ya, berarti jalannya tidak seperti orang yang sakit, ya, cepat dan tenang. Baik. Beliau membawakan riwayat, sebagian riwayat dari Umar ibn al-Khattab, bahwasanya Umar ibn al-Khattab pernah melihat seorang pemuda yang yamshiruwaidan, seorang pemuda yang berjalan dengan pelan-pelan, lesu begitu kan. Faqala, maka Umar bertanya kepada pemuda itu, ma baluka anta, kenapa engkau berjalan seperti itu, jalannya pelan-pelan, alon-alon. Kata Umar, kenapa? Ma baluka anta, ya, kenapa engkau? Marid? Engkau sakit? Kata Umar. Qala la ya amirul mu'minin. Orang ini menjawab, tidak wahai amirul mu'minin. Maka Umar radhiyallahu anhu memerintahkannya untuk berjalan dengan penuh kekuatan. Artinya, jangan kayak orang loyo begitu. Ya, jangan berjalan dengan lesu, perlahan-lahan, seolah-olah tidak punya semangat. Ya, seperti orang yang sakit, jangan. Tapi berjalanlah seperti orang yang punya kekuatan. Ya, sebagaimana Nabi SAW berjalan seperti orang yang turun dari bukit, tapi tetap disertai dengan ketenangan. Ya, dan menjaga harga diri, sopan santun. Baik. Baik. Ini mengenai pernyataan Allah Azza wa Jalla, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan mereka rendah diri. Sudah habis waktunya ini. Maghribnya jam berapa? Jam berapa? Baik, kita cukupkan dulu, insyaallah kita lanjutkan ba'dal maghrib. Nah.